saja. Kerendahan. Kamu ambil yang kaya sampai ada tingginya aja. Eh, ini lo ngajarin, astagfirullahaladzim. Ini ya Gustami lo. Eh, bukan ngajarin, ngusulin. Ngusul itu lagi. Kalau cewek, lagi. Kalau cewek ngambil nada rendahnya. Lagi. Itu gak seberapa. Saya juga mikirnya tadi gitu. Tapi kok mayat gak bisa gitu. Oh, aneh. Gue bisa. Gue bisa. Tapi Mbak Cia tadi katanya kalau disuruh tinggi. Jangan disuruh lebih tinggi, takutnya di bagian. Segitu. Nanti di bagian itu nanti Vilda. Itu loh. Lagi. Mampu gak? Mampu ya. Coba, ayo. Nadanya nada Kak Iyet. Vildan ngikutin nada Kak Iyet. Gitu. Kenapa bisa emang meragukan kemampuan Kak Gus? Oh iya, Nasar. Bukan. Nasar sama Bainu sama aja. Bukan. Kakak justru memang harus di dia. Jadi biar jelas nanti kan ada pengulangan. Bisa, Mbak Iyet bisa. Bisa. Nanti bukan Vildannya, Kak. Vildannya yang ketinggian. Iya, Vildannya ketinggian. Vildan ketinggian. Kan nanti di sekarang bukan itu kan tinggi banget. Ember. Enggak, menurut Nasar tadi nadanya ngikutin Vildan. Pas mau nyontohinnya. Iya, pas nyontohinnya. Takutnya si Tete pas bagian sekarang. Enggak usah pakai gituan. Nanti Nasar di bagian itu nanti Vildan. Enggak usah, ketinggian. Kalian kenapa rempang semuanya? Kan kita yang atur berdua. Ini kan acara kita berdua. Ini kok berubah? Ini deh Nasar. Kalau katanya berubah jadi Betawi. Oh iya, bukannya biasanya gitu. Kita kan orang Betawi. Ya udah. Tapi bisa. Kirain saya dia jangan gak bisa. Dengarkan. Lanjut, Musik. Lanjut. Gak melayu-melayu banget juga. Rap. Kalau ketinggian jangan nyanyi, Vildan. Kalau ketinggian jangan nyanyi, biar aja si rambut biru itu yang nyanyi. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung. Janganlah engkau percaya dengan Ooh.